sadyap kay ibo ko. Zaman kita dau nembang ini pak. Iya ya nak. Yeah. Kopi angin, Wira Pangkalan. tega di kamu. Yang seneng panembang aku peken nah. Payanto Ajis sing duwe kepegot tres nah. Payanto Ajis. Yang mung bapak-bapaknya orang mene mah. Bos IBP Kang Mayor Keraton. Kang Buminom Keraton Kang Rimpa. Azara, bos Korea, bos Toim, bos Nasilenko, Papel Aras Masukani, Arif, Arif, Akba Bon, Mbak Asnia. Kenapa pula gemanika, padahal waru kakang wis rumah tangga, tapi arti beli bisa tangga di. Nomor kenapa orang Digo? Oh ya, di mana nak dibuat? Kan requestnya aku. Iya. Tuh. Di pasar neung demen selalu ke katona. Ingat baen mi kakang selalu kebayang. Kromo. Sabar ya nok. Sabar banget. Ada tewa padon. Orang papa, orang papa. Sing penting mah bisa. Panggung bisa kedengar kita nengku. Bagian kandang orang padon sejen kaya nok. Kaden. Sira konok ati bagus temen si nok. Hebat temen ati ye. Ati ini kita. Iya. Oh iya. Hebat ya nok. Mbak Asnia Azar ngebaini kakak selalu kebayang tapi nyatane cinta gawe bisa kita kok ditahan-tahan Pak. Ya ora apa-apa terus. Bocah pun gak bisa nahan bae orang kayak buka melodi. Aku gak bisa nahan. Ajar bos Korea, bos Toi, bos Nasi Depo. Kok aku ngontahan gua aja masang-masang bae tukang kendang.